Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kitab Ishratun Nisa yang terkandung dalam salah satu bab pembahasan dalam kitab besar beliau Imam Nasa'i, yaitu Sunan An-Nasa'i. Kita sampai pada hadis yang kalau dihitung dari awal kitab yang besar ini adalah hadis ke 3411, yaitu dikatakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, akhbarana Qutaybah قال حدثنا الليث عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن صامت رضي الله تعالى عنه أن عائشة قالت ووصني عائشة رضي الله تعالى عنها بركاتا التمست رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأدخلت يدي في شعره. Aku pernah mencari Rasulullah SAW di suatu malam. Ini kehilangan Rasulullah SAW di suatu malam. Fa'adkhaltu yadi fi sya'rih. Maka aku masukkan tanganku ke rambutnya. Faqala, maka Rasulullah SAW bertanya, qad ja'aki syaitanuki? Apakah syaitanmu telah kembali, telah datang kepadamu? Faqultu amalaka syaitan? Maka aku katakan, apakah engkau memiliki syaitan juga? Faqala bala, walakin Allah a'anani alaihi fa aslam. Tentu, tetapi Allah SWT membantuku, maka setan tadi masuk Islam. Ikhwan ibn na'azakumullah, ini hadis yang ringkas, memiliki kisah di dalam riwayat-riwayat lain yang lebih rinci. Hadis ini sahih, dikeluarkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya diriwayatkan dan dikisahkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pada suatu malam kehilangan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau mencarinya. Jangan-jangan ini pikiran wanita. Pikiran wanita karena kecemburuannya berpikir jangan-jangan dia pergi ke istri yang lain. Maka ketika menemukan Rasulullah sallallahu alaihi langsung beliau memegang rambutnya. Apakah basah habis mandi? Mandi janabah? Atau tidak? Ingin memeriksa. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, apakah telah datang kepadamu syaitanmu? Kemudian Aisyah bertanya, apakah bersamaku ada syaitan? Awa ma'i syaitan ya Rasulullah? Apakah aku punya syaitan? Maka Nabi menyatakan, fi kulli insan, pada setiap manusia ada syaitannya. Maka muncul pertanyaan tadi, berarti kamu juga ada syaitannya? Iya, tetapi Allah SWT membantu aku, menolongku, sehingga syaitanku aslama, masuk Islam. Ini barakallahu fikum, di dalam riwayat yang lebih rinci disebutkan demikian, bahwasanya Aisyah tidak langsung menyatakan, dan kamu juga ada syaitannya, tidak begitu. Tetapi disebutkan dengan pertanyaan, awama'i ya syaitan ya Rasulullah, apakah aku ada syaitannya? Kata Nabi, iya. Likulli muslim, aw likulli insan. Di setiap manusia ada syaitannya. Yang biasa disebut qarin. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, qala qarinuhu. Qarin ada yang selalu mendampingi, yang selalu menyertai seseorang, ada syaitannya. Kalau dia sedang berzikir, sedang ibadah, maka syaitan itu menjauh. Tetapi ketika dia lupa, mendekat kembali, ketika dia dalam keadaan-keadaan tertentu yang syaitan bisa mendekat, maka dia mendekat. Maka biasanya seorang wanita didekati oleh syaitan dan dibisikkan bayangan-bayangan yang melampaui batas atau yang berlebihan. Jangan-jangan suamimu begini, jangan-jangan dia ke istri lain, jangan-jangan dia begini dan begitu. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai manusia yang kata Nabi, apakah telah kembali kepadamu syaitanmu? Artinya sebagaimana manusia lain ada syaitannya. Kata Aisyah, awa ma'anya syaitan? Kata Nabi, na'am. Setiap manusia ada syaitannya. Apakah engkau juga ada syaitannya ya Rasulullah? Iya. Tetapi Allah membantuku fa'aslam. Diriwayatkan dengan dua bacaan. Wallahu ta'ala alam mana yang lebih rajih. Ada yang menyatakan fa'aslama dengan nasab yang berarti fi'il madhi. Kalau fi'il madhi bentuk lampau berarti maknanya dia syaitan tadi masuk Islam. Tetapi kalau fa'uslimu dengan fi'il mudhari' maknanya maka aku selamat. Beberapa ulama memilih pendapat yang kedua, aku diselamatkan. Mengapa? Kan sudah disebutkan syaitan. Kalau syaitan masuk Islam maka bukan syaitan lagi. Sehingga mereka menyatakan membacanya dengan kalimat fa'uslimu. Tetapi wallahu ta'ala alam demikian diriwayatkan dengan fa'aslama bin nasbi, bahwa dia masuk Islam. Maka beberapa ulama menyatakan dengan lafaz yang tersebut di dalam hadis ini, fa'aslama sebagaimana dikatakan oleh As-Sindi rahimahullah, bahwasanya sara musliman, oh setan tadi justru masuk Islam. Tidak lagi menyuruh pada kejahatan-kejahatan, tetapi justru menyuruh pada kebaikan-kebaikan. Dan ini kalau dikatakan, kok aneh masa setan bisa masuk Islam? Maka ini karamah, mukjizat. Dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dikatakan luar biasa, na'am. Luar biasa, ada sesuatu yang tidak biasa. Khariqun li'adah, luar dari kebiasaan. Maka dia masuk Islam dan kemudian Rasulullah sallam selamat karena syaitannya justru tidak menunjukkan pada kejelekan. Ikhwan ibn na'azakumullah. Tetapi pendapat yang kedua tadi menyatakan fa'uslimu, maka aku selamat karena ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Yang masyhur yang ma'ruf fa'aslama, maka dia masuk Islam. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita mendapatkan dari hadis ini fawaid, faedah-faedah, khususnya yang berkait dengan rumah tangga. Bagaimana kecemburuan seorang istri. Dan tentunya kecemburuan itu sebagaimana sering kita ulang-ulang, karena kecintaan. Sehingga hendaklah para suami sabar terhadap kecemburuan istrinya. Maka apa faedah yang pertama? Huwa bayanu ghiratin nisa. Penjelasan tentang kecemburuan para wanita. Bahkan orang-orang terbaik, istri-istri Rasulullah SAW yang merupakan istri-istri beliau nanti di dalam jannah. Ini orang-orang hebat, orang-orang salihat, mukminat. Ternyata mereka juga punya kecemburuan dan kadang-kadang terbawa oleh bayangannya sendiri atau yang dibisikkan oleh syaitan, bahwa jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, kemudian curiga, kemudian marah. Tetapi kalau kecemburuan itu sampai sebatas itu saja, annaha la tadurru biha, bahwa seorang wanita tidak kemudian jadi bermadarat atau dicerca, dijelekkan, direndahkan karena sifat tersebut, karena sifat itu wajar terjadi pada mereka para istri. Yang kedua, annal ghirah sababuha igra'us syaitan. Walaupun memang wajar terjadi pada para wanita, tetapi kecemburuan itu seringkali disebabkan oleh bisikan syaitan, disebabkan oleh godaan syaitan. Bagaimana terjadi? Tasallata 'alal mar'ah wa hamalahu laha 'ala an tatakhayyal ghairal waqi'. Yaitu dengan syaitan membisikkan dan menggambarkan kepada seorang wanita, dalam hal ini seorang istri, membayangkan kepadanya, jangan-jangan suamimu begini, jangan-jangan suamimu begitu, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Akhirnya wanita tadi terbawa dengan bayangannya sendiri yang digambarkan oleh syaitannya. Ini yang kedua. Sehingga Rasulullah SAW bertanya, aja'aki syaitanuki, apakah telah datang kepadamu setanmu? Artinya apakah setanmu sudah kembali kepadamu? Artinya engkau dibayangkan dengan bayangan-bayangan yang jelek oleh syaitan. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi istrinya yang cerdas, salihah, mukminah, taqiyah, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bertanya, awa ma'ya syaitan? Apakah aku punya syaitan? Terkejut, dikatakan syaitanmu. Seakan-akan khusus. Ya Rasulullah, apakah aku punya syaitan? Atau bersamaku ada syaitan? Nabi mengajarkan satu ilmu, yaitu fi kulli insan, atau ma'a kulli insan. Bersama setiap orang ada syaitannya. Kemungkinan semua ada, berarti Nabi pun ada. Tapi apa mungkin? Maka Aisyah bertanya lagi, ini kecerdasan beliau, bagaimana denganmu? Apakah kamu juga ada syaitannya? Na'am, tetapi a'ananillah, Allah SWT membantuku sehingga syaitan itu masuk Islam atau aku diselamatkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti yang kedua, kecemburuan adalah biasanya karena bisikan syaitan. Bahkan kadang-kadang kecemburuan itu membawa kepada kedzaliman-kedzaliman, dan saat itulah menjadi madarat yang jelek, yang tercela. Cemburunya secara asal wajar, tetapi kalau membawa kepada kedzaliman-kedzaliman, maka jadilah terjatuh kepada kemaksiatan. Aisyah radhiyallahu taala tidak melakukan apa-apa, hanya mencari kemana Rasulullah SAW. Setelah ketemu, dilihat rambutnya, jangan-jangan basah habis mandi janabah dari istrinya yang lain. Maka Rasulullah SAW menegurnya, apakah kamu sudah didatangi lagi oleh syaitanmu, ila akhirih. Yang ketiga, kita mendapatkan faedah dari hadis ini, karamah An-Nabi SAW, atau lebih tepatnya mu'jizah. Allah SWT memuliakan Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan mu'jizat-mu'jizat, dengan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Di antaranya setannya Rasulullah SAW yang harusnya mengiringinya untuk menggodanya, tidak mampu menggodanya, bahkan menjadi sebaliknya, masuk Islam dan kemudian tidak menunjukkan kepada, kecuali kepada kebaikan. Fala ya'muruhu illa bi khair. Ini mukjizat Rasulullah SAW. Yang keempat, dari hadis ini kita dapatkan pula syiddatu tasallutis syaitan. Kita melihat betapa kuatnya godaan syaitan. Seorang yang tidak bisa dibandingkan imannya dengan iman kalian dan kita semua, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menyatakan, yang paling aku cintai adalah Aisyah. Ditambah lagi dengan apa yang sudah lewat dari hadis-hadis yang kita baca dalam pembahasan ini, yaitu malaikat Jibril memberi salam. Bahkan disebutkan Allah menyampaikan salam. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini keistimewaan menunjukkan kalau beliau adalah seorang yang mulia, mu'minah, taqiyah, salihah. Toh bisa terbawa dengan bisikan syaitan, jangan-jangan dia pergi ke istrinya yang lain. Artinya barakallahu fikum, syaitan sangat-sangat-sangat berbahaya menggoda anak Adam dengan berbagai macam godaan-godaan dan tipuan-tipuan. Dan ini ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus ada kehati-hatian dan harus ada benteng pertahanan dari godaan syaitan, yaitu keikhlasan, menambah kekokohan iman dengan ilmu dan amal, berdoa kepada Allah, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan dan bisikannya dan tiupannya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan enggak akan bisa menguasai manusia, orang-orang yang beriman, yang bertawakal kepada Rabb-nya. Syaitan enggak akan bisa mengalahkan, enggak akan bisa menguasai orang yang beriman dan bertawakal. Berarti iman dan tawakal adalah modal utama untuk bisa kokoh tidak terbawa oleh syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wal hidayah wa rahmah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsiran.